Saya orang awam yang keliru. Allah SWT adalah pencipta segala makhluk dan isi alam. Nabi adalah kekasih Allah. Mutakhir ini banyak kuliah agama membincangkan kenaan Nabi. Membaca hadis. Baginda menyeru supaya kita menyanjung dan mengasihi baginda. Ayat Quran langsung tidak dibawa atau dirojok. Tiada penekanan untuk mentaati sang pencipta. Hanya mempromosikan kasih dan taat untuk baginda. Soalan saya, mana satu merupakan prioriti? Bagaimana untuk menongkar hidup mengimani iman pada Allah dan kecintaan kepada Rasul? Nah, sebab tu dia kata dia pun orang awam yang tak faham-faham dan salah faham dan keliru. Dia sudah keliru. Nah, jawabnya tidak ada ulama yang mari mengajar supaya cintakan Rasulullah saja, tak ada. Cuma ayat Quran, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu cinta kepada Allah sungguh, ikut Rasulullah. Bila kita ikut Rasulullah, kita akan ikut benda yang diperintah oleh Allah, kerana dia adalah wakil Tuhan. Faham? Ha, jadi jangan kelirulah. Nah, apa yang Rasulullah suruh buat, kita buat, maka kita cinta kepada Allah. Tidak ada pun sebarang pelakuan Rasulullah yang bila kita ikut menunjukkan kita tidak cinta kepada Allah. Nah, kalau kita ada kasih, nah, awet kita lah, nah, contoh, adakah kita perlu kata I love you, I love you baru kita kasih dia? Tak. Tak. Birthday dia kita beri hadiah. Lagi kita kena lah. Tak. Contoh. Ha. Lepas tu pula seminggu boleh gaji kita atau kita beri baju, pakaian dan sebagainya. Itu tanda kasih tau. Ha? Dengan perbuatan dan dengan perbuatan. Baliknya semua tanda kerana kita sayang kepada dia. Maka orang yang sayang Allah tak boleh menafikan akan apa yang telah diwakilkan oleh Allah. Mu sayang aku. Ni mu ikut seorang ni. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pun dia suruh beribadat kerana dia. Semua kerana Allah. Nampak? Dia ajar kita awal lagi. Nabi pesan kepada kita dalam semayang. Awal-awal lagi. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Hak lain kecil belaka. Rasulullah bukan khalif. Rasulullah juga makhluk. Tapi dia kekasih Allah. Kita kasih kepada kekasih Allah. Sama dengan kita kasih kepada Allah. Jangan keliru sedikit pun. Nabi suruh semayang. Semayang tu untuk apa? Untuk Allah. Nah, lillahi rabbil alamin. Nabi suruh berpuasa. Nabi ajar pula. Nabi sampaikan hadis, as-saumu li wa ana ajzi bi. Puasa untuk aku, Allah bukan Rasulullah. Maka siapa puasa, aku yang akan bayar. Bukan Rasulullah bayar, Allah yang akan bayar. Semua arahan Rasulullah bila kita ikut membawa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.